semua dendammu, hentikan siksamu. Jangan engkau usik lagi cerita lalu. Hentikan cibir tawamu, hentikan nistamu. Jangan engkau tambah lagi derita dulu. Besutu supahan jati masih laguna, buruk-buruk bekas wangi I'm